السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم. الحمد لله، pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali berkumpul, berijtima' dalam majlis ilmu yang di dalamnya kita membaca ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal, amal saleh, baik untuk diri kita, demikian pula keluarga kita dan masyarakat kita, sehingga kita dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Sebab Allah tabarak wa ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjaga diri-diri mereka agar tidak terjatuh ke dalam siksaan Allah, dilemparkan ke dalam neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri-diri kalian, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan salah satu cara untuk memelihara diri-diri kita dari api neraka adalah dengan cara mempelajari hidayah, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, dan kita mampu untuk mengetahui mana yang wajib, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mana pula yang dilarang oleh Allah, yang harus untuk kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan fiqh ta'amul bainaz zawjain, fiqh dalam pergaulan rumah tangga suami istri, demikian pula yang hubungannya dengan tarbiyah al-usrah, bagaimana cara mendidik keluarga kita. Dan tentu ini merupakan pembahasan yang sangat penting sekali, karena setiap kita pasti memiliki keluarga. Apakah kita berstatus sebagai anak dalam lingkungan keluarga yang dipimpin oleh orang tua kita, atau kita yang berstatus sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangganya. Maka fikih yang hubungannya dengan keluarga ini sangat dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah, agar kemudian kita mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga kita dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan mukaddimah, maka pada malam hari ini kita masuki pembahasan yang pertama. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu ila ma yuhibbuhullahu azza wa jal wa yirudah, qawamatul rajuli ala al-mar'ah, kepemimpinan seorang laki-laki terhadap wanita. Permasalahan ini beliau hendak menjelaskan bahwa seorang laki-laki dialah yang berhak untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Dialah yang mengarahkan keluarganya. Dialah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya dalam ruang lingkup yang kecil, dalam hal ini keluarganya, istrinya, demikian pula anak-anaknya. Maka status seorang kepala keluarga sebagai seorang suami terhadap istrinya dan sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, dalam hal ini dia adalah seorang pemimpin, dia adalah seorang qawwam atau qayyim yang mengarahkan keluarganya tersebut. Sehingga seseorang ketika dia berstatus sebagai seorang pemimpin, maka dia akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, terkhusus di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian adalah pemimpin, maka setiap kalian akan ditanya akan kepemimpinannya. Lalu beliau berkata, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', dalam surah An-Nisa ayat 34. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah merupakan dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Laki-laki statusnya lebih di atas daripada kaum wanita. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jal berfirman, walir rijali alaihinna darajah, dan kaum lelaki itu di atas kaum wanita satu tingkat, satu derajat, yang menunjukkan bahwa baik dalam ruang lingkup kecil rumah tangga, maka yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Atau dalam ruang lingkup yang lebih besar, seperti negara, yang berhak menjadi imam atau presiden atau raja atau khalifah adalah laki-laki. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah." Tidaklah beruntung satu kaum ketika mereka mengangkat pemimpin mereka dari pihak wanita, menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita. Kullu baitin, kata beliau, kullu baitin yalzamuhu qayyim yaqumu alaih wa yudabbiru amrahu wa yasusuhu. Setiap rumah tangga itu pasti membutuhkan seorang pemimpin yang akan mengatur rumah tangga tersebut dan mengurusi segala hal-hal yang menyangkut dalam rumah tangga. Wa yasusuhu, yasusu dari siasah, yakni mengatur, ya, membimbing, mengarahkan, itu harus ada dalam setiap rumah tangga, meskipun itu merupakan ruang lingkup yang kecil. Harus ada yang mengarahkan, harus ada yang membimbing. Wa yahfadhuhu wa yar'a, dan memelihara rumah tangga itu dan membimbingnya. Wa hadzal qayyim yanbaghi an yusma'a lahu wa yuta'. Dan pemimpin ini dalam rumah tangga sepantasnya lah untuk didengarkan dan ditaati. Ma lam ya'mur bi ma'siyatillahi subhanahu wa ta'ala, selama pemimpin ini tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal qayyim 'ala al-baiti huwa ar-rajul, dan pemimpin dalam rumah tangga itu adalah laki-laki. Fa tansibuhu qayyiman 'ala al-bait innama huwa min Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengangkat laki-laki itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga bukan siapa-siapa, tapi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah menetapkan. Jadi ini hukum syar'i, ini hukum Islam, bahwa yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga adalah laki-laki. Tidak bisa tidak, dialah yang mengarahkan. Siapa yang mengangkatnya? Siapa yang melantiknya? Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal berfirman di dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi, surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu mereka adalah pemimpin di atas wanita, disebabkan karena keutamaan yang Allah berikan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, dan disebabkan karena apa yang mereka berikan berupa nafkah dari harta-harta mereka. Jadi ini ayat yang jelas kandungannya, yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki dia berstatus sebagai pemimpin dalam rumah tangga, bukan wanita. Sehingga yang mengatur, yang memberi keputusan, yang mengarahkan, yang membimbing adalah laki-laki. Ini yang harus difahami, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua alasan mengapa laki-laki itu yang harus menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Kenapa bukan wanita? Kata beliau, wa qawamatur rajuli 'alal mar'ah. Kepemimpinan seorang laki-laki terhadap wanita, kama dzakarallahu Subhanahu wa taala bi syai'ain. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, disebabkan karena dua hal yang disebutkan dalam ayat ini. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Karena dua sebab ini. Maka di sini jelaskan dua sebab tersebut. Awaluhuma, yang pertama, sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan laki-laki yang menjadi pemimpin atas wanita. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Jadi dari sisi penciptaan, laki-laki itu lebih daripada wanita. Laki-laki itu di atas daripada wanita. Ai bima faddalallahu bihi ar-rijala 'ala an-nisa. Yaitu berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan kepada kaum lelaki di atas kaum wanita, fi asli khilqatihim, pada asal penciptaan mereka. Dari sisi penciptaan jelas sudah beda. Min quwwatir rajul, ditinjau dari sisi kekuatan, kuat mana laki-laki dengan wanita. Asal penciptaan, laki-laki lebih kuat. Wanita tentu lebih lemah. Wanita asal sifatnya dikenal dengan kelemah lembutan. Ya, lemah berbeda dengan laki-laki. Dari sisi kekuatan, lebih di atas wanita. Sehingga dalam hal mengatur, dalam hal mengarahkan, dalam hal mencari nafkah, ini adalah merupakan tugas laki-laki. Wa rujhani aqlihi, demikian pula dari sisi akal, akal laki-laki masih di atas daripada akal wanita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati wanita itu naqisatu aqlin. Wanita itu kurang akalnya. Bagaimanapun dia tetap kurang akalnya. Wa jaladatihi wa sabrihi, dan ketegasan dan kesabaran laki-laki itu lebih daripada wanita. Kurang akal yang dimaksud di sini bukan berarti bahwa laki-laki selalu lebih berilmu daripada wanita, tidak. Tapi dalam hal secara umum, dalam mengurus, mengatur, mengarahkan, membimbing, seorang laki-laki lebih mampu untuk berpikir ke depan daripada wanita. وَبِمَا خَصَّ اللَّهُ بِهِ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ مِنْ جَعْلِ النُّبُوَّةِ فِيهِمْ. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan kaum lelaki itu tanpa wanita, di mana Allah menjadikan kenabian itu ada pada kaum lelaki, bukan pada kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu melainkan yang diutus itu adalah rijalan, laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Jadi nabi itu laki-laki. Tidak ada yang disebut nabiyah. Nabi perempuan atau rasulah. Rasul perempuan itu enggak ada. Yang ada laki-laki, nabiyun rasulun. Sehingga setiap Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul selalu dari kaum lelaki. Sebab menjadi rasul, menjadi nabi, ini juga salah satu tugas yang hubungannya dengan kepemimpinan. Mengarahkan, membimbing, mengatur. Itu tugas para nabi dan rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, dan beliau adalah pemimpin bagi kaum muslimin. Wa kadzalikal khilafah. Demikian pula dalam permasalahan khilafah, yang berhak menjadi khalifah itu laki-laki. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah, tidak akan beruntung satu kaum tatkala mereka menyerahkan urusan kepemimpinan itu kepada wanita. Dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala, rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dalam urusan-urusan kepemimpinan selalu diserahkan kepada kaum lelaki. Wa ja'ala Allahu shahadatar rajul ta'dilu shahadatam ra'atayn. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaksian seorang laki-laki itu sama dengan persaksian dua wanita. Menunjukkan kurangnya akal dari wanita. Sehingga dalam hal persaksian satu laki-laki itu sama dengan dua wanita. Jadi kalau misalnya diminta persaksian dua saksi, kalau itu wanita empat. Dalam beberapa hukum. Wa ja'ala lahu minal miras dhi'fal mar'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan dalam hukum waris seorang laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan wanita. Laki-laki mendapatkan dua, wanita mendapatkan satu bagian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk laki-laki mendapatkan bagian seperti dua wanita. Ini semua yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jal ahkamul hakimin. Yang paling bijaksana dalam menetapkan hukum. Yang paling adil dalam menetapkan hukum. Orang-orang kafir, orang-orang dari kalangan orientalis, dan orang-orang yang dari kalangan zindiq, munafiqin, yang berpura-pura menampakkan diri sebagai muslim, namun tujuannya adalah merusak Islam. Demikian pula dari kalangan liberal. Mereka mencela Islam, mereka mencela hukum Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa itu adalah pembagian yang tidak adil. Subhanallah. Siapa yang lebih bijaksana hukumnya? Siapa yang berhak menetapkan hukum? Manusia ini sangat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan hukum. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang menurunkan undang-undang syariat kepada kita untuk kita jalankan. Dan tidak ada yang paling adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang yang menjadi cikal bakal khawarij memprotes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah alaihi wasallam membagi-bagi harta rampasan perang. Beliau berikan kepada sebagian sahabat yang beliau tidak berikan kepada yang lain. Apa kata orang ini? I'dil ya Rasulullah. Berbuat adillah engkau wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh?" Siapa lagi akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasul yang berbuat adil? Yang dinamakan keadilan itu di dalam agama adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, mendudukkan sesuatu pada kedudukannya. Itu namanya al-adil. Bukan yang dimaksud adil di dalam Islam harus sama rata, sama rasa. Ada seorang anak umurnya 10 tahun, tentu badannya lebih besar. Dia punya anak lagi umurnya 2 tahun, tentu badannya lebih kecil. Dua-duanya minta dibelikan sepatu. Hah? Mau dikasih sepatu ukuran sama? Tidak mungkin. Ya kan? Keadilan adalah memberikan ini sesuai dengan ukuran kakinya. Yang ini sesuai dengan ukuran kakinya. Itulah adil. Memberikan seseorang haknya sesuai dengan keadaan dia, kedudukan dia. Itu namanya keadilan. Bukan harus sama persis. Dalam pembagian harus sama. Tidak. Meskipun dalam sebagian keadaan, iya. Termasuk dalam bentuk adil adalah at-taswiyah. Menyamakan pembagian. Tapi tidak selalu. Seperti dalam hal pembagian warisan. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan. Dan Allah maha adil dengan ketetapannya. Siapa yang menyelisih hukum ini, maka dia telah berbuat zalim. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa sekarang kondisinya harus dirubah. Setengah-setengah pembagian, laki-laki wanita. Harus sama. Dan menolak hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini waliyadzubillah dikhawatirkan seorang murtad. Ketika dia telah mengetahui hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia menolak hukum Allah dalam keadaan dia mengetahui itu hukum Allah. Dan menganggap hukumnya lebih baik daripada hukum Allah. Ini murtad. Kafir, keluar dari Islam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatur. وَجَعَلَ لَهُ الْحَقَّ فِي أَيَّجْمَعَ بَيْنَ أَرْبَعِينِ سُوَى. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hak seorang laki-laki punya hak untuk mengumpulkan 4 istri. وَلَا يَحِقُّ لِلْمَرْأَ إِلَّا أَن تَكُونَ تَحْتَ زَوْجٍ وَحِدٍ. Dan tidak dibolehkan bagi seorang wanita kecuali dia hanya memiliki satu suami. Jangan karena wanita enggak mau kalah, masa laki-laki yang bisa nikah lebih dari satu. Akhirnya wanitanya pengen punya suami lebih dari satu. Itu waliyadzubillah zina namanya. Ya, tidak diperbolehkan. Nah. Kenapa? Karena tugas laki-laki. Laki-laki punya kemampuan untuk itu. Ya. Mengatur. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in lam ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Maka nikahilah 2, 3, 4. Maksudnya 2 boleh, 3 boleh. 4 terakhir. Bukan 2 tambah 3 tambah 4. Karena ada yang memahami seperti itu. 2 tambah 3 tambah 4. 9. Bukan itu yang dimaksud. 2 atau 3 atau 4. Kamu tidak mampu berbuat adil. 1. Cukup. Hukum ini Allah subhanahu wa ta'ala khususkan untuk kamu laki. Karena mereka yang punya kemampuan untuk mengatur, mengarahkan. Tapi dengan syarat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-adl. Nanti akan ada pembahasan tersendiri masalah ini. Wa ja'ala Allahu at-talaqa wan nikaha war-raj'ah bi yadi rajul. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan urusan perceraian, pernikahan, rujuk itu di tangan laki-laki. Itu haknya laki-laki. Wanita enggak boleh mengatakan pada suami, saya cerai kamu. Enggak ada itu. Talak itu adalah haknya laki-laki. Nah. Ada permasalahan-permasalahan yang lain seperti masalah khulu, nanti akan kita bahas. Itu pun harus dengan persetujuan laki-laki. Nikah demikian pula. Ya. Yang menetapkan ijab kabul laki-laki. Yang menjadi wali bagi wanita laki-laki. Warraja'ah, rujuk. Setelah dia menjatuhkan talak, lalu kemudian dia ingin rujuk. Itu di tangan laki-laki. Wa kadzalika intisabul aulad ila abihim duna ummihim. Demikian pula dalam hal penisbatan anak-anak itu disandarkan kepada ayahnya bukan ibunya. Ya. Disandarkan kepada ayahnya bukan ibunya. Darah-darah ayahnya. Nah. Jadi nasabnya itu ke ayah, bukan ke ibu. Oleh karena itu misalnya, kalau ada seseorang, ya, nah, ayahnya berdarah merah, ibunya darahnya biru. Sebagai contoh misalnya. Nah, maka dia tetap dinisbatkan kepada ayah, ya. Meskipun dari sisi nasab ibunya lebih bagus nasabnya, tetap dia dinisbatkan kepada ayah, bukan kepada ibu. Duna ummihim, bukan kepada ibunya. Wajah alal jihad ala rijal duna nisa. Demikian pula dalam hal berjihad, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan berjihad untuk kaum laki-laki, bukan wanita. Wanita tidak diwajibkan untuk mengangkat senjata. Jihadnya kaum wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju al-mabrur, menunaikan ibadah haji, itu jihadnya wanita. Adapun mengangkat senjata berperang itu laki-laki. Wa kadzalika katsirun min masailil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar tata'allaqu bir rijali duna nisa. Demikian pula kebanyakan dari hal-hal yang hubungannya dengan permasalahan amar ma'ruf nahi munkar, ya, itu hubungannya dengan kaum lelaki, bukan kaum wanita. Ila ghairi dhalika minal umur al-muta'alliqati birrijali dunan nisa. Dan yang lainnya dari hal-hal yang hubungannya dengan kaum lelaki, yang itu adalah merupakan tugas laki-laki, bukan tugas wanita. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah membedakan. Dari sisi penciptaan sudah berbeda antara laki-laki dan wanita. Sehingga dalam hal tugas-tugas pun masing-masing punya pembahagian tugas. Ya. Jangan laki-laki yang disuruh mengandung anaknya. Laki-laki gak bisa hamil, iya kan? Nah. Itu tugas wanita. Tinggal di dalam rumah, mengurusi rumah tangga dan yang semisalnya. Jadi masing-masing punya tugas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjuk, menetapkan laki-laki itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Ini pertama. Asani yang kedua, sebab mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan laki-laki itu pemimpin atas kaum wanita. Fi bayani sababi qawamati ar-rajuli 'ala al-mar'ah huwa al-infaqul madhkur. dalam menjelaskan sebab kepemimpinan seorang laki-laki terhadap wanita adalah kewajiban laki-laki untuk memberi nafkah. Yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya, wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan karena apa yang mereka infakkan dari harta mereka, harta kaum lelaki. Farrajulu yunfiqu 'ala al-mar'ah mundu bidayati 'aqdihi 'alayha, maka seorang laki-laki dia wajib untuk memberikan nafkah kepada wanita semenjak di permulaan akad. Setelah walinya mengatakan zawwajtuka binti fulanah bintu fulan bimahri kada, lalu laki-laki ini menjawab qabiltu nikahaha bil mahri madzkur, selesai ijab kabul, telah selesai berstatus sebagai suami istri. Semenjak itu suami wajib hukumnya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Nah, memberikan kepadanya mahar yang sudah dijanjikan, yang ditetapkan. Memberikan kepadanya pakaian yang dibutuhkan. Memberikan kepadanya apa yang dibutuhkan dalam keseharian. Makan, minum, dan yang lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Ini tugas laki-laki. Wa bima anfaqu min amwalihim. Apa yang mereka berikan berupa nafkah dari harta mereka. Itu haknya laki-laki. Kewajiban laki-laki. Dan tentunya ma'asyar ikhwah rahimakumullah, sesuai kondisi. Ya. Masing-masing dengan kondisinya. Jangan juga seorang suami itu dengan kehidupan ekonomi yang pas-pasan dipaksa untuk membeli ini, membeli itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya seorang memberi nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia lapar, dia berikan. Ketika dia mungkin sempit, maka dia berikan sesuai dengan kemampuan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, dari hadis Muawiyah Al-Qushairi, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih. Wahai Rasulullah, apa yang menjadi hak istri kita kepada kita? Apa yang harus kita tunaikan kepada istri kita yang itu merupakan hak seorang istri kepada suaminya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tut'imaha idza ta'imt. Hendaknya engkau beri makan kepadanya ketika kamu makan. Wa an taksuha idza iktasait. Dan hendaknya engkau beri pakaian ketika engkau berpakaian. Wa la tadribil wajh. Dan jangan kamu memukul wajahnya. Wa la tuqabbih. Dan jangan engkau mentakbih, menjelekkan dia. Misalnya dia mengatakan qabbahallahu wajhah. Semoga Allah menjelekkan wajahmu. Jangan. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan engkau memboikot dia kecuali di rumah saja. Di dalam rumah. Jangan diperluas pertengkaran itu. Sampai diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Cukup di dalam rumah. Subhanallah, ini adab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya. Dari sini menunjukkan bahwa kewajiban memberi nafkah itu adalah laki-laki. Sepakat para ulama dalam hal ini. Disebutkan oleh Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, kata beliau, wattafaqu ala anna huquqa az-zawjah ala az-zawj an-nafaqah wal kiswah. Para ulama bersepakat bahwa hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami adalah memberi nafkah dan memberi pakaian. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi anak yang dilahirkan wajib untuk diberikan rezeki kepada mereka pakaian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu baru kewajiban beri nafkah itu lepas. Seperti misalnya seorang istri yang melakukan nusyuz, dia tidak taat kepada suaminya. Ya. Seenaknya pergi dari rumah tanpa izin suami. Mau pergi kemana terserah dia. Bermaksiat kepada suaminya. Keluar tanpa izin. Suami melarang, tetap saja pergi. Ini nusyuz. Maka berhak bagi suami untuk menahan nafkah yang diberikan kepada istrinya. Ini keadaan-keadaan tertentu. Namun asal hukumnya, seorang laki-laki berhak, wajib untuk beri nafkah. Kafa bil mar'i isman ayyudhayya man yaqut. Cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Istrinya, anaknya. Fayajibu laha alaihi mahrun, maka wajib bagi seorang suami menyerahkan mahar kepada istrinya. Wayajibu laha alaihi it'am wa kiswah wa maskan. Wajib pula baginya untuk memberikan makan, pakaian, tempat tinggal. Wasairu aujuhil infaq alwajibati lin-nisa 'ala rijal. Demikian pula nafkah-nafkah yang lainnya yang wajib diberikan kepada wanita yang menjadi kewajiban kaum lelaki. Wa hatta idza talaqaha, dan bahkan ketika suami telah menceraikan istrinya, yajibu laha fi malihin nafaqatu was-sukna ila ghairi dzalik. Apabila dia menceraikan, tetap merupakan kewajiban ya untuk diberikan kepada istri yang telah diceraikan tersebut dari hartanya berupa nafkah, tempat tinggal dan yang lainnya. Nah, ini kalau status talak itu talak raji'i, talak yang masih memungkinkan rujuk, talak satu, talak dua, ya, talak tiga bagaimana? Talak tiga dilihat kondisinya. Apabila seorang istri dalam keadaan hamil, maka wajib bagi suami atau bekas suaminya untuk memberikan nafkah kepadanya. Anak yang ada di dalam perut ibunya tersebut wajib untuk dinafkahi. Ketika dia telah terlahirkan, namun dia membutuhkan susu, dipelihara oleh ibunya, disusui oleh ibunya, maka wajib bagi ayahnya untuk memberikan nafkah kepadanya. Dan punya hak bagi seorang ibu dalam hal ini bekas istrinya tersebut untuk meminta upah karena dia menyusui anaknya. Ya, upah menyusui, dia berhak. Maka ini ma'asyiralah rahimakumullah merupakan hukum-hukum yang kewajiban itu kembali kepada kaum lelaki. Nah, jadi dalam hal ini tidak ada hak, tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk mengeluarkan dari hartanya dalam hal memberikan nafkah meskipun istrinya orang kaya. Mungkin suaminya mengatakan, wah istri saya itu enggak perlu dinafkahi, kaya kok. Kaya apa? Nah, meskipun kaya raya, dia mendapatkan harta misalnya dari warisan orang tuanya, meskipun. Nah, Karena nafkah itu kewajiban suami sebagai pemimpin rumah tangga. Bukan kewajiban istri. Dimana kalau istri bekerja, punya penghasilan, punya pemasukan, apakah dia berhak? Kata para ulama, dilihat apakah dia mempersyaratkan ketika menikah. Dalam artian, pada saat hendak menikah, apakah calon istrinya ini sebelum menikah dia telah mensyaratkan bahwa kalau menikah saya tetap melanjutkan pekerjaan saya. Itu syaratnya. Kamu jangan melarang saya bekerja. Tentu yang dimaksud di sini, ma'asyiral rahimakumullah, pekerjaan yang layak bagi wanita yang halal. Bukan pekerjaan yang ada unsur haramnya. Nah, kalau ada unsur haramnya, meskipun dia mensyaratkan, wajib bagi seorang suami untuk menghalangi dan melarang istrinya. Karena itu adalah sesuatu yang haram. Misalnya, suami belum tahu hukumnya, belum ngaji, belum belajar, maka dia menikah dengan seorang wanita. Wanita ini sebelum nikah dia mensyaratkan, nanti kalau kamu nikah dengan saya boleh, tapi syaratnya kamu jangan melarang saya bekerja. Saya ingin melanjutkan kerjaan saya. Ternyata dia bekerja di bank. Ya. Belakangan suaminya baru tahu ternyata bekerja di bank haram, tidak diperbolehkan, riba. Maka dia berhak untuk melarang istrinya. Jadi yang dimaksud di sini adalah pekerjaan yang selayaknya bagi wanita, ya, yang tidak ada unsur dari hal-hal yang sifatnya diharamkan. Dia mensyaratkan. Nah, kalau dia mensyaratkan lalu disetujui, fal muslimun ala syurutihim, maka wajib untuk menjalankan syarat tersebut. Dalam artian dia istri dibiarkan bekerja dan hasilnya itu adalah milik istri. Tidak ada kewajiban bagi istrinya untuk memberi nafkah dalam keluarga. Berbeda kalau misalnya tidak ada persyaratan. Tidak ada persyaratan setelah menikah lalu kemudian istrinya pengen bekerja dalam ruang lingkup dia sebagai seorang wanita tentunya. Maka dalam ini pembicaraan terjadi setelah menikah, bukan persyaratan. Maka boleh bagi suami misalnya mengatakan, ya saya izinkan kamu kerja tapi ada sekian persen misalnya, bantu saya untuk memberi nafkah kepada keluarga. Nah, sesuai kesepakatan itu boleh yang seperti itu. Tapi kalau menjadi syarat, tidak ada hak bagi suami untuk mengambil harta istrinya. Karena kewajiban mutlak dalam hal al-infaq, memberi nafkah, adalah suami. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Farrajulu qayyibun alal mar'ah li hadzaini sababaini. Maka seorang laki-laki pemimpin atas wanita dengan dua sebab ini, alladzaini dzakarahum Allahu fi kitabih, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ada dua sebab ini. Karena Allah memberi kelebihan kepada kaum lelaki dalam asal penciptaan, kemudian yang kedua dalam hal memberi nafkah, yang mencari ma'isyah, yang memberi nafkah kepada keluarga adalah laki-laki. Wa yata'akkadu hadza biqauli Allah subhanahu wa ta'ala, dan dikuatkan lagi dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 228, walir rijali alaihinna darajah, dan laki-laki itu di atas kaum wanita satu derajat. Nah, jadi ini ma'asyur rahimakumullah yang kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini, semoga memberi manfaat. والله تعالى أعلم بالصواب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.